الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was-Sunnah dan kita masih menjelaskan tentang syarat-syarat orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Dan kita telah menjelaskan syarat yang kelima bahwa termasuk di antara syarat diwajibkannya seorang berpuasa apabila dia dalam keadaan muqim. Adapun jika dia seorang yang musafir, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa di saat safar, dan yang wajib baginya adalah mengqadha, mengganti apa yang pernah dia tinggalkan dari puasa Ramadan ketika dia dalam keadaan safar. Dan telah kita jelaskan pula tentang hukum orang yang berpuasa dalam keadaan safar antara pendapat jumhur ulama dengan pendapat sebagian. Adapun pendapat jumhur ulama, dan itu pendapat yang paling sahih dalam hal ini yang dikuatkan dengan dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa diperbolehkan bagi seorang musafir untuk berpuasa apabila dia memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Kemudian termasuk di antara yang dibahas oleh para ulama, manakah yang lebih afdal bagi seorang musafir? Apakah puasa bagi dia lebih afdal ataukah berbuka bagi dia lebih utama? Manakah yang lebih utama, yang lebih baik dilakukan oleh seorang musafir? Setelah kita mengetahui dalil-dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau berpuasa ketika beliau sedang safar. Demikian pula terdapat dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berpuasa dan tidak menganjurkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Dua-duanya telah beliau lakukan, sehingga mana yang lebih afdal? Apakah berpuasa atau tidak berpuasa? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini, namun secara tahqiq bagi seorang yang meneliti hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang yang dalam keadaan musafir itu berbeda-beda kondisi dan keadaan mereka. Seorang yang musafir berbeda kondisi dan keadaan mereka. Oleh karena itu ada beberapa keadaan yang ini juga akan memberikan pengaruh terhadap hukum puasa bagi seorang musafir. Keadaan yang pertama, keadaan seorang musafir yang apabila dia berpuasa akan memudaratkan dirinya, sehingga dia merasakan kesulitan yang sangat apabila dia berpuasa di saat dia dalam keadaan musafir. Maka orang yang seperti ini keadaannya tidak diperbolehkan baginya berpuasa, dan hukum berpuasa baginya haram, disebabkan karena dia dikhawatirkan akan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penyayang terhadap kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan kalian mencampakkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Diriwayatkan dari hadis Jabir dalam Sahih Muslim bahwa Jabir radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin faraa rajulan qad dhullila alaihi, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang dalam perjalanan safarnya, melihat ada seseorang yang diberi naungan di atasnya, yang diberi naungan di atasnya, yakni agar kemudian dia tidak terkena terik matahari. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Ma hadza?" Ada apa orang ini? Qalu shaimun. Maka mereka menjawab, orang ini sedang berpuasa padahal dia dalam keadaan musafir. dan dia sedang berpuasa dan dia dalam kondisi yang lemah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minal birri siyamu fis safari, bukanlah merupakan satu amalan kebaikan, bukanlah merupakan amalan yang saleh, bukanlah termasuk dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berpuasa ketika safar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukanlah dari kebaikan, menunjukkan apa? Merupakan hal yang buruk dilakukan oleh seorang yang musafir apabila dia berpuasa, apabila dengan berpuasa tersebut menyebabkan dia sangat kelelahan, menyebabkan dia jatuh sakit, menyebabkan dia merasakan kesulitan yang sangat, maka sebaiknya bagi dia untuk tidak berpuasa. Demikian pula dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar pada tahun penaklukan kota Makkah dan itu bertepatan di bulan Ramadan. Maka beliau ketika itu berpuasa hingga tiba di sebuah tempat yang disebut Qura'ul Ghamim dan keadaan para sahabat juga masih berpuasa ketika itu. Thumma da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu hatta nadhara an-nas ilayhi thumma syaribah. Kemudian beliau meminta untuk dibawakan satu gelas atau satu bejana air. Lalu kemudian beliau mengangkatnya agar kemudian kaum muslimin mereka melihat apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau minum membatalkan puasanya. Ketika ada seorang menyampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Inna ba'dhan nasi qad shoma," ada sebagian manusia mereka tetap melanjutkan puasanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ulaikal usatu ulaikal usah." Mereka adalah orang-orang yang telah bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang telah bermaksiat. Menunjukkan bahwa dalam kondisi yang sangat melelahkan dan dikhawatirkan menimbulkan kemudaratan, maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian keadaan yang kedua, apabila dia merasa sulit tapi bukan kesulitan yang sangat. Ya, dia merasakan kelelahan tapi bukan kelelahan yang sangat. Namun kelelahan karena dia menahan makan dan menahan minum dan tidak lebih dari itu. Maka orang yang seperti ini keadaannya tidak berpuasa itu lebih afdal. Meskipun tetap diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa. Namun selama dia mampu untuk berpuasa maka itu boleh. Ya. Namun yang lebih afdal kapan dia merasakan kesulitan dan kelelahan maka tidak berpuasa, yang demikian lebih utama. Hal ini berdasarkan beberapa dalil di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin aktharuna dhillan sahibul kisa." Adalah kami satu ketika dalam perjalanan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas kami yang menggunakan sesuatu untuk bernaung di atasnya adalah mereka yang memiliki pakaian atau kain, yang dengan kain itu mereka menaruh di atas kepalanya melindungi diri mereka dari matahari. Faminna man yaqishyamsa biyadihi, dan di antara kami ada yang berusaha berlindung diri dari matahari dengan tangannya. Jadi karena dia tidak punya kain maka dia hanya melindungi kepalanya dari matahari dengan menggunakan tangannya. Fasaqata suwam, adapun orang-orang yang tetap melanjutkan puasanya mereka pun jatuh lemah. Wa qama al-muftiruna fa darabu al-abniyata wa saqaw ar-rikab, sementara orang-orang yang tidak berpuasa mereka semangat maka merekalah yang membangun kemah-kemah dan memberi minum pada kendaraan-kendaraan. Maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzahabal muftiruna al-yawma bil ajri," bahwa orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini mereka telah membawa atau mendapatkan pahala. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pujian kepada orang-orang yang tidak berpuasa ketika itu disebabkan karena orang yang tidak berpuasa mereka lebih kuat, dan mereka lah yang beramal, mereka yang membuat kemah-kemah dalam safar tersebut, mereka lah yang memberi minum kepada kendaraan-kendaraan mereka, sementara orang yang berpuasa dalam kondisi lemah tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai didatangkannya atau diamalkannya oleh hamba tersebut apa-apa yang diringankan oleh Allah, dan Allah sebagaimana Allah membenci untuk hamba-hamba tersebut melakukan kemaksiatan kepadanya. Ini keadaan yang kedua. Adapun keadaan yang ketiga, yaitu orang yang mampu berpuasa. Bagi dia dalam perjalanan safar, berpuasa atau tidak berpuasa sama. Tidak menghilangkan kekuatan, dia juga tetap bisa beraktivitas, bekerja sama seperti orang-orang yang sedang berpuasa. Nah, orang yang sedang tidak berpuasa sama bagi dia. Ya, sehingga ketika dia berpuasa dalam perjalanan safar, dia tidak merasakan kelelahan sama sekali. Dan ini ada sebagian keadaan dari kaum muslimin, bahkan di antara mereka ya ada yang sudah terbiasa berpuasa, itu menganggap bahwa puasa itu jauh lebih nikmat, jauh lebih sehat dia merasakan dirinya daripada apabila dia tidak berpuasa. Maka keadaan yang ketiga ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan dalam hal ini ada beberapa pendapat, atau ada 4 pendapat dari pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa berpuasa lebih afdal daripada tidak berpuasa. Apabila bagi dia berpuasa dan tidak berpuasa sama saja keadaannya, tetap saja dia kuat, tetap saja dia bisa beraktivitas tanpa merasakan kelelahan, maka pendapat yang pertama mengatakan berpuasa lebih afdal. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, Anas bin Malik, Utsman bin Abil As, datang dari beberapa tabi'in, dari Urwah bin Zubair, dari Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, Abu Bakar bin Abdul Rahman Ibn Al-Harith, Sa'id bin Jubair An-Nakhai, Ibrahim Yazid An-Nakhai, Al-Fudhal bin Iyad, Malik, Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Thawri, dan yang lainnya dari para ulama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tetap saja tidak berpuasa lebih afdal daripada berpuasa. Tidak berpuasa lebih afdal dari berpuasa. Pendapat ini yang dinukilkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id bin Al-Musayyib, Asy-Sya'bi, Amr bin Syarahwil, Al-Auza'i, Al-Imam Ahmad, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pendapat yang ketiga mengatakan sama. Berpuasa atau tidak berpuasa baginya sama hukumnya. Tidak dikatakan bahwa ini lebih afdal dari yang lainnya. Pendapat yang keempat mengatakan yang afdal baginya melihat mana yang lebih mudah dan lebih ringan baginya. Kalau yang lebih mudah dan lebih ringan baginya berpuasa, maka berpuasa yang lebih afdal. Kalau yang lebih ringan baginya adalah tidak berpuasa, maka tidak berpuasa itu lebih afdal. Dan ini pendapat yang dinukilkan dari Mujahid, dari Umar bin Abdul Aziz, dan Qatadah Ibn al-Mudhir rahimahullahu ta'ala merajihkan pendapat ini. Yang nampak wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat yang terakhir, yaitu melihat mana keadaan yang paling ringan bagi seorang musafir. Kalau yang paling ringan bagi dia berbuka, maka berbuka. Kalau yang paling ringan bagi dia berpuasa, maka yang afdal bagi dia adalah berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Beliau mengatakan yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dhalika hasan wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dhalika hasan. Mereka menganggap siapa yang punya kekuatan lalu kemudian dia berpuasa itu adalah yang baik baginya. Dan siapa yang mendapati kelemahan pada dirinya lalu dia tidak berpuasa, maka itu juga merupakan kebaikan bagi dirinya. Jadi dilihat kondisi seorang yang dalam keadaan safar, apakah dia merasa lebih ringan untuk berpuasa atau tidak berpuasa, mana yang lebih mudah, mana yang lebih ringan baginya, maka itulah yang lebih afdal bagi dia. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizukumullah.